Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله kita lanjutkan kajian علوم الحديث yaitu kajian مصطلح الحديث oleh Syekh Utsaimin. Dan kali ini kita sampai di majelis ke-18 dari kajian kita. Dan kita akan membahas tentang ar-riwayah bil ma'na, yaitu periwayatan hadis dengan makna insyaallah ta'ala. Ar-riwayah bil ma'na, yaitu periwayatan hadis dengan makna, apa hukumnya dan bagaimana melakukannya di situ, definisinya, jenisnya dan bagaimana hukumnya ya. Baik, ada dua poin di sini yaitu definisi dan hukum sebagaimana biasanya dalam mustalah hadis ini. Pertama kita pelajari dulu definisinya, ta'rif dari ar-riwayah bil ma'na. Dikatakan riwayatul hadis bil ma'na naqluhu bi lafdhin ghairi lafdhil marwi 'anhu. Periwayatan hadis secara makna adalah penukilan hadis dengan lafal lain dan bukan dengan lafal yang tercantum pada riwayat hadis tersebut. Yaitu periwayatan hadis dengan makna adalah penukilan hadis, ya, penyaduran hadis dengan lafal yang memang bukan lafal yang tercantum pada riwayat asalnya. Jadi dengan sinonim misalnya atau dengan takbir dan frase lain misal, namun diusahakan tidak mencederai makna asal. Kita berlanjut kepada hukum. Hukumur riwayah bil makna di sini. Apa, gimana hukumnya? Nah, asalnya la tajuz. Maka dikatakan di sini, wala tajuzu illa bisyurutin salatah. Periwayatan hadis secara makna tidak diperbolehkan kecuali jika memenuhi tiga syarat. Namun pada awalnya pertama, dikatakan bahwasanya para ulama itu bersepakat ya. Para ulama bersepakat bahwa tidak boleh bagi orang jahil ya, orang yang tidak pernah belajar, yang tidak tahu. Nah, dan juga tidak boleh bagi orang mubtadi. Mubtadi itu pemula dalam belajar. Jadi, dia belajar enggak? Dia belajar tapi masih pemula. Bahasa Arab aja belum lancar gitu misalnya. Nah, para ulama bersepakat untuk dua golongan ini. Orang yang tidak tahu dan orang yang tahu namun masih sedikit pengetahuannya, dia masih pemula, itu tidak diperbolehkan meriwayatkan hadis dengan makna. Ya, tidak boleh meriwayatkan hadis dengan makna. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah. Juga kemudian, adapun untuk orang yang alim terhadap makna ya dan juga terhadap konteks dari hadis, itu para ulama berselisih pendapat tentang bolehnya periwayatan mereka dengan makna. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu bagaimana sih kasusnya kalau misalnya ternyata yang meriwayatkan dengan makna ini adalah seorang yang alim terhadap bahasanya dengan maknanya dan juga alim terhadap konteks hadis. Apakah boleh dia ini meriwayatkan dengan makna? Asalnya, ini para ulama berselisih pendapat. Namun kita ambil apa yang ada di buku ini. Asalnya adalah tidak diperbolehkan kecuali memenuhi tiga syarat berikut. Pertama, periwayatan yang pertama ya. Antakuna min arifin bima'nahu in haitsu lughah wa min haitsu muradil marwiyyi anhu. Periwayatan secara makna dilakukan oleh orang yang alim arif mengetahui makna hadis ditinjau dari dua hal. Dari al-lughah, sudut pandang bahasa, dan juga dari murad, maksud hadis itu. Dia harus tahu dua hal, dari segi bahasa dan dari segi konteks. Ya. Jadi nggak boleh di sini orang yang jahil atau orang yang baru masuk dalam pelajaran ilmu syar'i sudah bisa meriwayatkan hadis secara makna. Ya, dia harus meriwayatkan hadis sesuai dengan apa adanya. Kemudian syarat yang kedua, tad'u ad-daruratu ilaiha. Orang tersebut dalam keadaan darurat terpaksa ya. Bi an yakuna ar-rawi nasiyan lafzil hadithi hafizan lima'nahu. Kalau misalnya dia terpaksa gini, perawi tersebut lupa lafal hadis yang dimaksud, akan tetapi ia ingat akan maknanya. Nah, ini boleh. Ini boleh dalam keadaan darurat. Berarti bukan dalam keadaan asal. Kalau misal dia hafal hadis tersebut, maka dia tetap tidak boleh untuk meriwayatkannya secara makna dengan lafal lain, sinonim dengan Arabik lain. Tidak layak, ya. Nah, kemudian, fa'in kana zakiran lilafzihi lam yajuz taghyiruhu. Apabila ia mengingat lafalnya, Arabiknya, maka ia tidak diperkenankan merubah lafal. Illa an tad'u al-hajatu ila ifhamil mukhatabi bi lughatihi, kecuali ada kepentingan mendesak yang memaksanya untuk memahamkan orang-orang yang mendengar dengan lughah, dengan bahasanya. Nah, ini penerjemahan misalnya. Penerjemahan boleh enggak? Boleh. Kalau kita bilang penerjemahan itu boleh, berarti boleh juga adanya penerjemahan, adanya penyampaian hadis dengan makna. Iya, karena penerjemahan pasti dengan makna. Salah satu bentuk periwayatan atau penuturan dengan makna adalah penerjemahan. Dan tidak mungkin hal ini menjadi hajat bahkan darurat bagi kita. Orang-orang awam Indonesia misalnya tidak mungkin mereka dicukupi dengan bahasa Arabnya saja tanpa artinya, mereka tidak akan memahami. Maka justru merupakan kewajiban bagi seorang da'i adalah menerjemahkannya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kalau misalnya dia ternyata bukan da'i. Nah, inilah tidak layak bagi seseorang yang mungkin belum punya ilmu itu untuk berbicara di hadapan manusia, terutama tentang hadis Nabi SAW. Kemudian asyartu salis, syarat yang ketiga. An la yakuna lafzu muta'abbidan atau muta'abbadan bihi ka'alfazil azkar wa nahwiha. Lafal hadis yang dimaksud bukanlah lafal-lafal yang dijadikan sebagai peribadatan murni seperti lafal-lafal zikir dan sejenisnya. Misal doa azkar masa, ya, pagi dan petang. Kalau misal sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi. Kita tidak boleh, walaupun di antara makna rabb adalah khaliq, kita bilang Allahumma anta khaliqi, itu tidak boleh. Kenapa? Karena lafal Allahumma anta rabbi itu pun dipatenkan menjadi salah satu dari doa ataupun fikir. Tidak boleh. Baik, kemudian. Wa idza rawahu bil ma'na fal ya'ti bima yush'iru bidzalika atau yush'aru bidzalika fa yaqulu 'aqib al hadis aw kama qal aw nahwahu. Apabila seorang meriwayatkan hadis secara makna, maka hendaknya ia mengucapkan lafal yang mengisyaratkan hal tersebut. Ya. Itu kalau misalnya nih, saya meriwayatkan hadis secara makna, saya tidak boleh begitu saja menggang gitu aja. Kemudian meriwayatkan dengan makna kemudian selesai, tetapi saya juga hendaknya menggunakan atau menyisipkan setelahnya lafal yang mengindikasikan bahwasanya lafal-lafal yang barusan saya bicarakan tentang Nabi itu belum pasti bahwa saya memang begitu Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan para ulama mengucapkannya. Melainkan saya tambahkan dengan kalimat au kama qol atau sebagaimana yang beliau katakan. Nah, kalau dengan kalimat au kama qol, orang-orang itu akan mengetahui, oh, ini berarti saya tidak menuturkan hadis secara utuh, melainkan bisa jadi secara makna, ya, di akhir hadis ya kita lakukan itu atau ungkapannya sejenis au kama qol atau yang sejenis. Kemudian dikatakan kama fi hadis Anas radhiyallahu anhu fi qishatil a'rabi allazi bala fil masjid. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis Anas tentang kisah seorang Arab Badui yang buang air kecil di dalam masjid. Dia berkata, Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqal inna hadhihi al-masajid la tasluhu li syai'in min hadha al-bawl wal qadar innama hiya li dzikrillah salati wa qira'atul Quran atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dan bersabda, sesungguhnya masjid-masjid tidak boleh digunakan untuk buang air kecil dan tidak pula kotoran. Sesungguhnya masjid hanya dipergunakan untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, mengerjakan salat dan membaca Al-Quran atau sebagaimana yang beliau katakan. Nah, di sini katakan, au kama qol, ya perkataannya Anas. Au kama qol, perkataannya Anas. Atau sebagaimana beliau katakan. Ini menunjukkan Anas radhiyallahu anhu melakukan ini, yaitu melakukan periwayatan dengan makna dan juga mengklarifikasikan bahwasanya oh bisa jadi ya sebagaimana yang beliau katakan ya. Wa kama fi hadis Muawiyah bin Al-Hakam, sebagaimana pula dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam, wa qad takallama fi shalat la yadri. Nah, Muawiyah bin Al-Hakam beliau berbicara dalam salat karena tidak tahu bahwa berbicara dalam sholat telah dilarang. Nah, dulu awal-awal berbicara dalam sholat itu bukan sesuatu yang terlarang. Namun kemudian dinasakh hukum pembolehan tersebut, kemudian menjadi tidak boleh. Namun sebagian ulama ada yang belum, sebagian sahabat ada yang belum tahu bahwasanya sudah turun wahyu dan juga penetapan dari Islam bahwasanya tidak boleh sholat sambil bicara atau tidak boleh ada berbicara dalam sholat. Maka setelah selesai sholat, Nabi SAW bersabda kepadanya, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini tidak boleh sedikitpun ada perkataan manusia di dalamnya. Innama huwa tasbih wa takbir wa qira'atul Qur'an. Sesungguhnya ucapan di dalamnya hanyalah apa? Hanya tasbih, takbir, dan baca Qur'an. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Atau, nah di sini, atau sebagaimana yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya lafal au kama qala sallallahu alaihi wasallam, oh itu jelas. Di sini berarti ada contohnya dari salaf. Kita mengucapkan au kama qala sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu sunnah dalam salaf ketika kita ragu atau meriwayatkan hadis dengan makna wallahu taala a'lam. Insyaallah besok kita lanjutkan dengan hadis maudhu wallahu taala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين